Sudah berhari-hari kamu tak ada kabar. Setelah pertengkaran itu kamu pergi menghilang. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Sebentar saja temui aku, kita selesaikan semua. Terlalu banyak cerita yang telah kita lalui bersama. Pahit manisnya dunia, begitu berharga dirimu di dalam kehidupanku. Sayangku mati rasa tanpamu. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Sebentar saja temui aku, kita selesaikan.